Bismillah, afwan Ustaz. Pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Pertama, apakah orang yang bekerja di pembukuan perusahaan juga terkena dosa riba ketika perusahaan pinjam ke bank? Yang kedua, apakah orang yang bekerja di bagian pajak sebuah perusahaan juga terkena dosa sebagai pemungut pajak? Karena jika perusahaan tidak memotong atau memungut dan menyetorkan pajak akan terkena sanksi dari pemerintah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, wa iyyakum. Menapun yang pertama, barakallahu fikum. Kalau perusahaannya perusahaan yang bukan di bidang riba, artinya bukan bank tersebut, bukan simpan pinjam dengan riba, artinya hukumnya adalah hukum dari globalnya pekerjaan dia. Ketika perusahaan tersebut pinjam ke bank, maka kewajiban pegawainya hanya mengingatkan kepada atasannya. Ingatkan bahwa itu haram, ingatkan bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Barakallahu fikum, itu kewajiban dia. Maka dia akan menjadi dosa kalau dia melihat kemunkaran dan diam. Karena Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Karena Nabi sudah menyatakan siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, maka rubahlah dengan lidahnya. Yang pertama dengan tangannya kalau dia memang berkuasa. Kalau tidak mampu, maka dengan ucapan. Kalau tidak mampu, dengan hatinya bahwa dia benci dan tidak suka. Barakallahu fikum. Kalau itu tidak ada, maka kata Nabi laisa wara'a dzalika min iman aw min tidak ada di belakang itu mithqala dzarrah min iman, enggak ada di belakang itu sebiji dzarrah pun dari keimanan. Artinya orang ini terancam dengan ancaman dosa karena tidak melihat, tidak mengingkari kemunkaran. Wallahu taala a'lam. Adapun yang kedua, barakallahu fikum, dan bekerja di bagian pajak, maka itu adalah perkara yang merupakan haknya penguasa untuk mengambil pungutan-pungutan untuk kepentingan bersama. Ini kepentingan negara. Barakallahu fikum. Sehingga saya tidak melihat ada sesuatu yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Hanya saja kalau engkau ingin untuk bekerja yang lebih baik lagi, maka yang lebih baik adalah berdagang. Karena dagang itu disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaannya. Barakallahu fikum.